hormatna tapina walantaran ngandung hikmah. Ji nang saha ngajadikeun tetengkal korma nang Allah. Pupuk sikina petet keluar hartina sirungan kahandap akaran. Gede-gede bentuk tangkal korma mah kos kitu. Gede-gede nyana malam teu dikawinkeun teu bisa. Teu buahan nyana songkilang gede tangkal korma teu dikawinkeun moal bisa. Aing ngawinkeun tangkal korma sih kumaha emang kudu make KUA? Ah, siapa macem-macem. Atau mah kudu daftar ka ditu. 400.000. Teu kudu eta mah Kangjeng Nabi ngalayan gandinya. Ka patani. Begitu Kangjeng Nabi ngalayan ka patani korma, cek Kangjeng Nabi ai waktu ku Gusti Allah bakal buahan mah buahan bae teman-teman bae. Cicing bae sahabat. Segala rupa ge ku Allah ai bakal dibuahkeun mah buah bae ari henteu mah henteu bae. Sanes kitu tuan. Tuan mah pan teu pernah melakor mah ai abdi mah ti leuleutik turunan petani korma. Ai kitu kunaon? Tiba heula tangkal korma mah tah di mana-mana geus tah kaluar ngarantuy. Mun teu dikawinkeun moal buahan tuan moal jadi buah. Lamun mancungna teh ta kaluhur, tah eta geus wae dikawinkeun tua. Oh, kudu dikawinkeun. Cara ngawinkeunna kumaha? Ieu, cek eta urang Arab. Cara ngawinkeunna teh ieu dibelek, sanggeus teh dibelek terus dihijikeun jeung nu ieu, kemudian tah dikencengan. Tah eta ngaranna ngawinkeun korma. Oh, jaheuh cek Kangjeng Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anjeun leuwih nyaho urusan dunia. Sok bae terus. Terus bae horenganan aya aturan-aturanana. Tu aya aturan-aturanana jadi urusan dunia. Henteu bisa urang. Melak kacang disebarkeun bae burr. Lah kumaha Allah bae? Atuh teu bisa kitu. Hei, atuh nanaon kumaha Allah sih kumaha Allah? Atuh aya aturanana. Hecek urang Kendal teh atuh diseurikeun. Ya melak kacang kos kitu. Melak pare ge datang ber bae atuh teu bisa tetep bae make aturan. Tah itulah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anjeun leuwih nyaraho tentang urusan dunia. Artinya nu biasa ngurusan dunia kumaha cara melakna? Sok teruskeun ka Kangjeng Nabi. Sok teruskeun tambah urusan patani ngaranana. Jadi geus urusan dunia diserahkeun ka urang. Kumaha kabiasaanana? Serahkeun. Inna Allah falikul habbi wan nawa. Dijelaskeun deui eta teh supaya leuwih jelas jang dalilan bahwa Allah Maha Pencipta. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Allah teh anu ngaluarkeun nu hirup ti nu paeh. Mana nu hirup? Manusa hirup. Dikaluarkeun ti mana? Tina cai mani anu beku nu paeh. Manuk hirup dikaluarkeun tina endog. Bahkan wa mukhrijul mayyiti minal hayy jeung ngaluarkeun anu beku yana cai mani tina nu hirup. Endog tina nu hirup. Urang teh manusia diciptakeun tina nu paeh nu beku yakna cai mani. Cai manina diciptakeun ku Gusti Allah ti manusia anu hirup. Nu hirupna diciptakeun deui tina cai mani anu beku. Cai mani diciptakeun deui dikaluarkeun ti nu hirup. Atuh kitu bae terus. Manusia wari manuk. Manuk teh diciptakeun ti nu beku yakna tina endog. Timbul tina endog jadilah manuk. Manuk jadi endogan deui kumari endogna kuari kitu tina endog jadi manuk. Kotok kitu keneh unggas ngaranana kotok hayam. Na ieu teh diciptakeun ku Gusti Allah tina endog. Endog diciptakeun tina kotok. Kotok diciptakeun tina endog. Nu mantak kuari mah aya babadean heulaan kotok apa heulaan endog. Hayuh sia. Tah sarua bae heulan awi teh heulan iwung. Heulan iwung. Manya heulan iwung, ai iwung bijil panti awi. Oh nya, heulan awi atuh. Awi ti mana ieu iwungan? Heulan iwung atuh. Ai iwung teh panti mulut ti awi moal datang-datang aya iwung. Mae lamun awi. Ti awi atuh. ayawi teh bentina iwung datang ka kiamat sing mal beres. Otak jeung dogelan mana nu bisa ngajawab iwalti Abu Nawas. Abu Nawas bisa ngajawab aja. Ngayalah manusia tina sperma, sperma ti manusia, manusia ti sperma, sperma ti manusia. Iya, nu ngaluarkeun sperma ti manusia saha Gusti Allah. Nu ngaluarkeun sperma ti manusia Gusti Allah. Nu ngajadikeun manusia ti sperma Gusti Allah. Istimewa Gusti Allah mandek ngajadikeun manusia tina sperma sakali asup doang. Sat ka rahim awewe. Nutup langsung. Diproduksi melalui sel-sel na didinya teh terus sperma teh 40 poe jadi getih kimpal, 40 poe deui jadi daging kimpal, 40 poe deui ku Gusti Allah mulai dibentukeun 3 kali 40 berarti 120 poe 3 bulan ngaranna ta eta teh geus mulai 4 bulan ngaranna mulai dibentukeun ku Gusti Allah dikirim malaikat Jibril yang nuliskeun masalah hiji, masalah umurna 2, masalah rizkina nomor katilu, masalah pagaweanna nomor kaopat, masalah salamet jeung cilaka na jaga di akhirat aya yakni sorga jeung neraka. Urang borosot ka alam dunya geus mawa dokumen opat, umurna, rizkina, pagaweanna, sorga jeung narakana geus aya dokumenna. Tah kakawasaan Allah diproduksi ku Gusti Allah. Loba jelema subur jasa awewena, subur salakina, subur terus bae dijimakeun cai mani kaluar sapeuting sagelas-sagelas. Tapi tedaekeun jadi manusia, majir ngaranna. Majir, sapi majir bagus. Lintuh, aya awewe mah majir, peuncit habek. Tadaran kanjing Nabi genita ka urang kawin teh kana loba anakna alwadud alwalud wadud anu sangat cintaeun ka urang resepeun jasa ka urang di mana-mana manehanna resepeun ka urang bakal timbul rasa dedeuh rasanya di mana-mana ge urang diperhatikeun bae urang bangunanna teh dihormat bae lantaran nyanana pinuh ka dedeuh jeung karesep ka urang. Urang dahaga kunyana dibawakeun cai, urang kitu lapar dibawakeun sang, urang hayang ngopi dibawakeun kopi, urang bangunna kapanasan dihihi dan kunyana kebel-kebel mah diketrokeun ka urangna. Sial dasar. Tuh eta dede alwalud, alwadud, alwalud loba anakna. Baheula malam mun ditanya kiai teh, kiai gaduh putra sabaraha? 17. Mantep tak ada yang kacelina deg bae. Teleh kotok rintik mah teman. Paling setik kiai sabaraha boga anak teh 12 baragus kiai boga anak na loba. Ku ari mah yai gaduh putra sabaraha? Ah nutu nurutkan negara be 2 KB kiai Golkar. Teu beres sama kiai kos gitu. Pejabat wis 2 kabe geus dua diatur boga anak geus kaluar tina aturan Allah Subhanahu wa taala. Kunaon eta ah sieun teh dahar ka dituna. Waduh emang anu mere dahar saha? Cilaka ye geus. Akidah geus mengkol. Tah rempan cenah ka dituna beusi teu ka didik. Atuh tinggal dibikeun ka pondok pasantren dididikeun. Mendak loba anu ngeluh kieu cenah anak kula. Buh, bandel jasa cenah teu nurut jasa ka kula. Baheulana di pondokeun teu henteu. Dinaonkeun teu sakola. Atuh memang parantina sakola mah kos kitu. Namun masantren mah masantren, haju rada Badung, teteh dipertanyakeun. Hayu sakola mah memang jurusan Badung, bego. Ngeluh cenah anak mabok bae, mondong teu henteu. Atuh kajeun teh mah, parantina mabok ka ditu. Duh, anu kula cenah anting nu bola dejasa. Lalaki teh awewe, lalaki puguh kiai. Make iyo ka dieu naon karang-arana anting segala kongkorong segala waduh lalaki teh awewe lalaki keur yeuh mondok teh henteu henteu biasa geus kitu geus andapkeun bohongan teh masantren deuleuh tuh pondok pasantren mah weh santrina geus sarareup isuk-isuk santri mah beda jeung batur. Kumaha beda? Batur mah weur ka pabrik, nyana mah rongkol keneh. Santri kharikul adat. Emang puwalieun atuh santri mah. Enggeus teh jaho karamean dunia nyana mah teh nyaho. Nu ka kantor, nu ka pabrik, nu ka ladang, jana wak masih keneh kerek. Udang jam 8. Budak serpi amat, serpi cak. Kamarana nya jelema nya, nu ka pabrik geus di pabrik, nu ka kantor geus di kantor, anu ka ladang geus di ladang, babaturan nyana atuh kiai geus nongtrong ka majelis, nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha. Ceknya na serpi amat iya jee uja lemak tak pondok deh kerek deh kharikul adat santri tenang itu nyahuan urusan politik nyana mateo nyahuan urusan ekonomi itu nyahuan kuari di negara ker ngagodok undang-undang itu nyahuan nyana kuari teker digodok undang-undang negara teyeh ker nek mulai ngasukin kitu asas tunggal. Wuh, tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasukeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia. Kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasukeun deui santri mah geus teu nyahuleun urusan-urusan kos kitu. Teu nyaon sabodo teu urusan kos kitu ieu. Penting mah aing mah ngaji, salat aya nu paeh nyalakeun shalawat beres. As. Hayeuh, teh santri mah kahirupanana geus beda nyoreh mah tuh. Isuk-isuk di jandela kieu bae tah. Di jandela mandi encan oncan. Santri. Nelekeun anu liwat, cek nyana neuk kamarana jelema eta ku sararibug teuing blon, cek nyana teu percaya ka Allah. Waduh. Santri geus hebat jasa pokona. Nyahoeun urang lemburna ge bawa si Asep teh mah santren padahal di pondokna mah tilok ngaji. Datang geus ka ditu sataun, dua taun mulai geus di ustad gentad ira balik. Sia lain di ustad. Tungtungna mah deuk main bola isin bae aing. Padahal ngaji tilok geus di ustad geun. Tilu taun tad ira balik. Hajul dipermasalahkeun deui, diomongkeun di lemburna. Si eta mah nya masa depanna jagana surem. Kunaon teu bat sakolah henteu digawe henteu kumaha masa depan. Si Asep ge daek-daek mah santren surem masa depan. Awewe ge ditanya embung. Lamun aya SMS ti si Asep embung, cek awewe surem masa depan. Tadaikin blon jasa tadaikin padahal mah santri mah masa depanna ngaleuwihan SBY ngaleuwihan Habibi ngaleuwihan Pak Harto kumana emang SBY mah ngan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae Habibi produksi anu jang pitayeun santri mah masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti. Oh, ulah dikira santri masa depan melejit jangan mah ninggalkan dunia. Wey, nanti di mahsyar bagaimana kita nanti? Eta masa depan anu hakiki. Ya, urusan di dunia mah teu dipimpin ku nagara bakal dalahar bae. Jadahar mah neangan sorangan, lain titah kulura. Tapi engke di akhirat. Tuh si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae merenungnya na ngaji tilok non tilok. Ye menang 5 tahun 6 tahun siap kadeuleuna. Lembur geus mulai memperhatikan si Asep nu tadina ku urang lembur dicemooh bajar eueuh masa depanan der bae kuari ngayakeun muludan Asep ditabalik kunaon yang jadi protokol yuk protokol Keseye, unu nyodalil. Ha, mulai. Tadi nama diomongkan, digunjingkan, tepuga masa depan kuari, Asep, kita balik, Sep, balik ke Asep. Nenon, muludan, protokol. Ya, Sep. Siapa tuh jadi protokol, atuh, bro. Mulainya jadi protokol, saudara-saudara, alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam ini kita mengadakan takziman wa takriman. Wih, hebat itu si Asep itu. Di pondok negenya mah ngebaco bae pan. Ngaji henteu ngebaceo bae. Eleh beo mah. Ah, kita tunggu kori dan mubalik masih di jalan. Ternyata sanggeusna sambutan-sambutan kori teu datang Sep. Kori jangan ngabatalkeun siapa siap. Sep geus bingung aing protokolnya kori. Tapi teu eleh gelengnya. Eleh aing di pondok geus sok ngahiang-hiang aing. Langsungnya na, hei, sebisa-bisanya na, woi, cak awewe teh aja bisa ada si Asepnya. Kamari mah kuaing SMS teh teu ditarima. Ah, kuaing kuari deuk dibalesan atuh, mulai geus. Mulai geus. Nu boga anak parawan geus kadeukeutan bae. Saya pula ka mamana? Jadi lo ka mamana? Geus beres jana jadi kori. Eh, mubalik ngabatalkeun. Kaji podoli saya tidak bisa matang terperangkap macet. Lanjut saja bebe jasep ya iya Haji Podoli itu bisa datang macet di doyong macet total e kontainer cukup batu cukup batu Asep bela ceramah siap nyana napas lagi elok mundur santri alah. Aing nyaritakeun sagadang pecang aing lah. Jeung monyet geus bisa aing lah. Muludan geus nyana. De beres. Amplop 3. Protokol kori. Nah, eta hartina santri mah begitu berangkat ka pondok, bangun luca lece. Sataun 2 tahun masih dipergunjingkeun. Begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna eueuh imam ditarik jadi imam tarawih. Komo geus 7 tahun, komo 10 tahun mah geus kadenge rada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun. Cep, kulan si aya di imah aya. Tutu mang anu paeh. Aju paeh si bebeja ka aing. Pangmandiankeun cep. Tuh nu bisaeun sia mah pan santri. Siap. Ketika mandi anu pae nu hirup ge bisa aing. Pae bajannya nu geus pae bajet teu ngalawan. Ayo geus. Pokona main guyur-guyur bae aing geus. Babar. Tilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur. Masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar. Masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Yah, jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki. Nu matak nya nama kuari ge geus terisolir hirupna. Terisolir jana mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh. Kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh. Eta kos kitu, tapi keindahan dari santri. Masyaallah. Lapar karak masak. Masak sisikan golot. Cak babaturan ieu urang pan sango doang ngeunan tenang. Ih, jeung aing mah ulah sok hese-hese. Lain kitu, warung pan geus nutup. Peuting pan ieu mah. Pan santri mah peuting masakna. Cak babaturanana ieu urang lauk asin teu boga, bawang teu boga, mah sango doang. Siapa tenang, cak aing tenang. Oke, aing kadi heula sagedeung. Korenganan kotok babaturan. Siap. Urusan ku siata. Kotok saya teh ulah lamong. Ayo, hiji siap bisaan. Emang geuraha ieu leuh siata meuli. Ayo bayalan. Goreng beres golotrokeun. Nah, numbogana hudangkeun. Hei Mang, hudang. Dahar jeung aing. Siap buka kotak tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokonya nah ha ha ha bae seserian yang sapai dua pai kotok ai gamah. Leungit leungit leungit leungit leungit sia barunya. Ieu teh nu didahar ku sia teh ya. Teu goblok, sia nu goblok. Oh masalah santri. Guys, salaman, salaman. Geus bere. Ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing. Cak kahirupan santri mah indah jasa, ngeunaheun nikmat jasa. Hese. Pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna emun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup. Emang kumaha kitu? Jeuseuna ka mana? Balik. Geus balik, heeh. Neukna teu sagedeung doang aing mah balik. Ngan baju aing kalotor kabeh, nu aya bae. Cak babaturan baju aing ka mana? Samping geuweuh baju horeng dibawa balik ku jana. Menang saminggu datang di sini mah baju aing mah bawa ku aing jeung aing kalotor pake bengis tenang asa nu nyana bae. Teu kahirupan santri masyaallah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri. Ngilahin yeuh masalah. Eueuh masalah. Hiji bae ngaji, salat, ngaji, salat, ngaji, salat. Datang ka waktuna sabulan, kolot ingeteun teu ka aing ye. Can dikiriman di bodem ku aing sia kolot. Galakan nyana bloon. Masyaallah, masyaallah. Tah eta kadeuleuna luca lece kulantaran nyana mah dididik agama khusus. Entek teu kacampur. Deuk aya nu sakola ulah, aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah. Kunaon kitu moal ka harti ku budak sakola mah kahirupan pasantren. Engke nanyana kacampuran ismu-ismu sakola. Ulah sakola mah sakola bae geus kaditu. Anti sakola lain anti. Ieuh deuk dijadikeun pelopor-pelopor musolla. Pelopor-pelopor. Lamun aya bangsa nu sakola-sakolaan kitu engke teu bagus nyebut dodna. Engke na waladholi. Ima kena buleud dodna waladdu. Takos kitu. Wadak disalapkeun, yes. Kubatur di ortodok-ortodok kajeun. Diburut-burut kajeun. Dibuduk-buduk emang asli buduk. Eueuh masalah, tapi deuleuh hasilna. Di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam. Geus hese jasa cenah imam sibuk kabeh. Mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya. Lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga pake. Hai takus kitu inget ka dongeng Abah jeung kula ka Tangerang ceritana. Ieu nyaritakeun huntu. Huntuna ngam kitu deuk diganti. Antara diukur diukur-ukur salat. Barang salat magrib barita. Salat magrib jelema gerendut teh carici. Dinanya jadi tutangrang belah ditutu nanya ini nunggu siapa nunggu imam tekebel bener imam cakabah teh jata murid aing imam ternyata teneul biasa imam manus beres beres barang neuleuh orang imam teh urusan teh di dieu terus ngobrol di hareupeun masjid sia bisa jadi ngimaman di dieu ke kiai ieu teh jelema-jelema gerendut ngimam ka kula. Kula diangkat jadi imam. Emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur di dorong. Ayo asal magrib kula maca Quran, di asal magrib maca Quran, aya nu ngadengekeun, ngadenge. Jarapi tah babacaanana. Kerapi titah jadi imam tadi nembung, ngajudae ka belahdina daek. Nah, kula akhirna mah dibere imah, dikawinkeun. Aju kuari jadi imam di dieu. Alhamdulillah. Santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan. Jadi imam. Hakim ngimam ka santri hakim. Ih, bari di Tanjung Priuk. Ah, di dina luca lece mata budak. Eh baheula Hasanuddin teh Hasanuddin urang Serang. Wah, eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan. Di dieu nama tukang asal isuk-isuk mah. Memeh ngaji wudu keula dua piring. Warina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabara santri teh eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit wari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah. Masya Allah aja ikhlas santri mati loka yang dibayar ailetik macam ngawon. Iyalah, jadi unik lamun nyaritakeun kahirupan santri mah unik aneh mentak daek mah santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkan agama sabilillah teu kacampuran kunaon. Pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nyahna teh ganjaran mah santrenkeun anak bae jang mawanya ka surga geus cukup. Ulah lalawar emang kumah. Ya Allah ya Rabbi, nusok disebut junudullah, tentara-tentara Allah. Aya dua rupa. Nomor kahiji anu jihad di medan laga perang. Nomor kedua anu li'ilai kalimat kalimat Allah. Li'ilai kalimatillah. Ngaji tete-tete jadi tentara Allah. Urang mah kuari ngaji saminggu sekali. Santri munggal poe. Subuh ngaji, zuhur ngaji, asar ngaji. Nu ngaji mah nu henteu-henteu. Jadi jadi antep bae deui ku kiai na di mamana ge. Daek ngaji los teu ngaji los. Bodoh. Iye teh di mamana ge jatilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mamana ge cok. Di Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, datang ka Sukabumi. Tilok aya kiai nitahan ngaji-ngaji, budak sia ngaji tilok. Daek-daek los teu los. Bodoh sia. Jang sia ieu. Sia daek ngaji pinter jang sia teu daek ngaji atuh geus sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los mayar henteu naon henteu acan balik bae los acan pindah los sama kumasia bae tapi hasilna ko beda hasilna ko beda oh pan didoakeun khusus lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti tuh nu mantak nyana haju laleles di hatena leles sakali teu leles balik tuh balik jadi beda salap mah tak kitulah ieu mah keur carita dalil kana maha penciptana Gusti Allah innallaha falikul hadisanya na Gusti Allah anu ngadamel mecahkeun sisikian ngajadikeun tatangkalan terus buahan bermacam-macam tangkal bermacam-macam buah bermacam-macam rasa nang Allah termasuk kurma diplak jadi buahan nang Allah ngajadikeun lain nang manusia Allah ngajadikeun nuhir pian manusia ti caimani maha kawasa Allah. Allah ngajadikeun caimani ti manusia. Allah ngajadikeun manuk tina endog. Allah ngajadikeun endog tina manuk. Nailah zalikumullahu fa'anna tufakun. Wallahu alamu bimuradita anu ngajadikeun tatangkalan tina siki anu ngaluarkeun manusia tina sperma anu ngajadikeun manuk tina endog ngajadikeun endog tina manuk ngajadikeun sperma ti manusia na ieu teh sing hade lain nang manusia zalikum eta kabeh Allah anu nyiptakeunana eh pa anna tufakun kunaon atuh maneh marengkol teu percaya ka Gusti Allah. Endan tedaikeun maca dua kalimat syahadat, tedaikeun ngomongkeun bahwa khaliqul khalqi Allah, tedaik endahan nyembah ka patung, endahan nyembah ka batu, endahan nyembah ka materi, endahan nyembah ka kitu dunia, padahal nu nyiptakeun langit bumi Allah anu ngajadikeun sisikian Gusti Allah anu ngajadikeun tatangkalan Gusti Allah ngabuahkeun Gusti Allah ngajadikeun manusia tina sperma Gusti Allah ngajadikeun sperma ti manusia Gusti Allah ngajadikeun manuk tina endog Gusti Allah ngajadikeun endog tina manuk Gusti Allah kunaon atuh teu daek nyembah ka Allah dalil bahwa Allah lah maha pencipta. Falikul isbah naik wa dari dalil kana maha pencipta na Gusti Allah tadi tina tatangkalan jeung manusia kuari naek kana masalah falak. Gusti Allah teh nyiptakeun waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh nyingsingkeun waktu subuh dina peuting poek mongkleng buta rata sakira-kira eueuh lampu eueuh neon eueuh listrik mah teu kadeuleunan naon nu ngajadikeun poek Gusti Allah. Eta teh poek teh lantaran mataharina aya di handap kahalangan sebab ayana sinar matahari teh di mana-mana takobul di mana hareup-hareupan ketika mata poeh teu keur hareup-hareupan teu ngabogaan sinar maka terjadilah poek ketika muncul di panon poe di sebelah wetan mulai aya waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh teh saha Gusti Allah tanda waktu subuh teh dijadikeun ku Gusti Allah teh aya dua. Nomor kahiji adalah aya sinar heula ge sinar tersebut jadi eueuh fajar kadip ngaranana. Engke sinar kedua ngaranana fajar shodiq anu nangtukeun kana waktu subuh. Begitu diteliti aya fajar kadip aya fajar shodiq aya hiji kaanehan diangsongkeun baheula teh ka ahli palak di Amerika bingung di Amerika ge diangsongkeun ahli palak di Yunani, Yunani heula, urang Yunan ge bingung. Diangsongkeun ka ahli palak kitu Spanyol ulug bek bingung. Lantaran pada dasarna panon poe teh di mana-mana geus muncul maka panon teh ditarik deui. Tapi ieu mah aneh aya sinar disebutna adalah fajar kadzib. Eta panon poe keur meujehna di jero kunaon atuh aya sinar. Sinar tersebut ngebat panjang set. Tilok nyararaho jelema nu aya di majelis ieu mah lantaran tilok udang subuh. Deuleuh atuh udang heula subuh sok geulas jam 4 neuleuh ka arah ditu bakal aya engke ngaranana fajar kadzib. Eta mah encan jadi waktu subuh tapi aya sinar. Sinar etalah nu dipertanyakeun di dunia ka ahli atap, ahli-ahli palak di dunia. Sok gerak bingungan kabeh ge etang ke surup can aya eta mah can asup waktu subuh ke geus aya fajar shodiq. Fajar shodiq mangke bakal aya sinar ngebat ka luhur set kemudian nyai-nyayan beki berang eta mah henteu surup deui. Tah eta nu dipermasalahkeun teh ku aya sinar haju eueuh deui sinar naon. Lamun lain Allah nyiptakeun waktu subuh saha deui sebab tina perputaran matahari ge teu kaharti. Berbagai tafsir-tafsir nyaritakeun, berbagai tokoh-tokoh palak nyaritakeun tentang sinar tersebut sebab ayana sinar teh tina hawa. Hawa teh anu kasorot ku panon poe. Jadi panon poe nyorot kana hawa timbullah sinar. Sedangkan eta kan panon poe di jero keneh. Haju aya surup heula kahalangan kunaon. Datang ka kuari encan terpecahkeun. Geus moal aya nu bisa mecahkeun. Eta mah hiji penciptana Khaliqul Isbah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah kuari subuh jadi berang bae. Nu ngajadikeun berang biasa. Tanyakeun coba ka urang Amerika, tanyakeun ka urang Eropa, tanyakeun ka urang Amerika, Australia. Saha nu nyieun waktu subuh terus beki berang beki berang beki berang beki berang beki berang. Walaya Gusti Allah. Diciptakeun ku Gusti Allah teh waktu subuh teh eta teh waktu anu luar biasa energi na tinggi. Lantaran tina udang subuh malain deui ketika urang subuh teh ningali panon poe sinar anu luar biasa energina hese nyaritakeun kamangpaatan sinar dina waktu subuh. Lamun urang kasorot ku panon poe langsung dina waktu isuk-isuk eta panyakit-panyakit bakal raragagan sebab dina sinarna ngandung berbagai-bagai kamangpaatan anu hese dicaritakeunana. Mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk dipoe awak kurang teh seger seger hiji Nomor kaduana membangkitkan semangat nundek digawe kasorot ku panon poe gagah digawena. Nundek ka kantor kasorot ku panon poe gagah ka kantorna, nundek ka pabrik kasorot ku panon poe gagah ka pabrikna. Nundek gaji isuk-isuk poe Minggu kasorot ku panon poe ngaudukeula gagah. Gagah wae. Gagah sidar isuk-isuk teleun lalawara. Mulai jam 7, jam 8 masih gagah keneh, jam 9, jam 10 geus dula deuleuh bae lapar. Sinar lapar geus aya. Dula deuleuh bae sial kiai angel amat ngajina. Nyumpahan ka kiai tolol. Sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk. Setengah 12 geus pohara jasa geus ngantuk. Boro-boro disadiakeun tempat tidur diuk bae ge bisa nundutan hees. Lumantak urang ka masjid jam 10, ka masjid jam 11 poe Jumat. Diuk sila reup hees. Ulah dihudangkeun, hudangkeun bubar Jumat. Eta bawaan sinar matahari. Isuk-isuk pang teu beda. Tapi begitu setengah 12, jam 12 lain deui. Naik deh ingke ketika jam 2 mulai gairah ayah deh. Itulah diciptakan ku Gusti Allah. Nunyiptakan kos kitu teh saha Gusti Allah. Masya Allah. Balikul isbah waja'alal layla sakana. Jing Allah ngajadikan peting sebagai tempat istirahat. Berang orang kaladang capek, nuka kantor capek, nuka pabrik capek, balik kuari maghrib, sholat, dahar, istirahat, isya, langsung jang istirahat peting teh. Waja'alul layla sakana. Lumentak aneh kuari mah dagang ti peting baheula mapan ku kolot teh ai maghrib titah nutup dagang teh ulah sok engka. Geus waktu istirahat kuari mah maghrib malah muka